ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد، para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali bertemu di dalam rubrik Serambia Negeriku Bertauhid. Ya, hari ini rubrik kita adalah Negeriku Bertauhid. Salawat dan salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semua keberkahan. Baik itu keberkahan umur, keberkahan rezeki, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, kita melanjutkan kajian kitab Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah pertemuan ke-25. Kitab ini ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Di pertemuan yang lalu, ma'asyiral muslimin, sudah kita bacakan pembahasan tentang syurut la ilaha illallah, yaitu syarat-syarat la ilaha illallah. Ada syarat ilmu, ada yakin, ada inkiyat, ada qabul, ya, ada ikhlas, ada sidq, ada mahabbah. Itu sudah kita bahas. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia diwajibkan untuk mengilmui, memahami la ilaha illallah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah wajib meyakini kandungan la ilaha illallah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah wajib inkiyat, tunduk kepada makna yang ada di dalam la ilaha illallah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus qabul, menerima konsekuensi la ilaha illallah, yaitu dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus sidq, antara lisannya dengan hatinya harus seragam, harus selaras. Tidak boleh di lisan beda dengan di hati, munafik kalau begitu. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus ikhlas, ya, illa man syahida bil haqqi, harus ikhlas, artinya dia membebaskan dirinya dari segala macam kesyirikan. Dan yang terakhir sudah kita bahas, syarat la ilaha illallah harus menimbulkan mahabbah, yaitu kecintaan yang besar kepada Allah dalam bentuk ketaatan, dalam bentuk loyalitas, dalam bentuk keberpihakan. Kita mencintai Allah dan Rasulnya, dan mencintai setiap orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kita mencintai setiap orang yang loyal berpihak kepada Allah dan Rasulnya, dan kita berlepas diri dari setiap orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala atau memusuhi Allah dan Rasulnya. Itu poin-poin sudah selesai kita bacakan di pertemuan yang lalu. Kali ini Profesor Dr. Abdullah Ibni Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu ta'ala akan membahas nawaqid la ilaha illallah, yaitu pembatal-pembatal la ilaha illallah. Walaupun tidak akan beliau bahas secara rinci, karena akan ada nanti pembahasan khusus. Di sini beliau berkata, nawaqidu la ilaha illallah, atau kadang juga kita sebut dengan istilah nawaqidul Islam. Nawaqid la ilaha illallah artinya pembatal. Naqidun nawaqid jamaknya. Naqdul ahad artinya membatalkan perjanjian. Naqdul ahad membatalkan perjanjian. Naqid ya naqidun membatalkan, orang yang membatalkan. Nawaqid pembatal, pembatal-pembatal. Nawaqidul Islam atau nawaqidul iman atau nawaqidut tauhid. Itu istilah-istilahnya banyak ya yang digunakan oleh para ulama. Wa hiyal hisalul lati tahsulu biha ar-riddah. Dan dia adalah sifat-sifat yang menyebabkan seseorang murtad. Riddah. Oleh karenanya sebagian ulama mengistilahkannya asbabur riddah. Bukan nawaqid, tapi asbabur riddah. Sebab-sebab kemurtadan. Fahiyya kathiratun. Banyak. Wa qad dhakara ba'duhum annaha tasilu ila arba'atu mi'atin naqid. Bahkan sebagian ulama ketika menyebutkan, mengurutkan pembatal-pembatal keislaman atau sebab-sebab murtad, ada yang sampai 400. Banyak sekali. 400 pembatal keislaman. Wa hadhihi an-nawaqidu tajtami'u fi thalathati nawaqid ra'isiyah. Kata beliau, kalau kita teliti, kita lihat, perhatikan pembatal-pembatal keislaman. Pembatal keislaman yang jumlahnya banyak tersebut, itu mengkerucut menjadi tiga. Mengkerucut menjadi tiga. Wahia, sebagai berikut. Asyirkul akbar. Ini nawaqid yang pertama. Asyirkul akbar. Syirik yang besar. Walaupun nanti di dalam pembahasan syirik besar, banyak contoh-contoh dan macam-macamnya. Tapi secara raisi ya, secara umum, yang pertama adalah asyirkul akbar. Wahuwa anwa'un kathirah. Ya'til kalamu alaiha fil faslil awal minal bab al-thalith. Dan itu akan dibahas di pasal pertama, di bab ketiga. Nanti akan kita bahas. Syirik besar apa saja contohnya. Dan bentuk-bentuknya akan kita bahas. Yang kedua, di antara nawaqidul iman atau nawaqidut tauhid, induknya adalah al-kufrul akbar. Jadi ada asyirkul akbar, ada al-kufrul akbar. Berarti ada kufur asgor ya, atau kufrun duna kufrin dalam istilah beberapa ulama. Kufrun duna kufrin atau kufrun asgor. Tetapi yang sampai membatalkan keislaman adalah al-kufru al-akbar. Kekafiran yang besar. Ya, dan kekafiran yang besar ini pun jenisnya banyak. Ya. Sebagaimana akan kami bicarakan, kata beliau, fil fasli thani minal babi thalis insyaallah. Di pasal kedua dari bab ketiga. Itu akan dibahas secara khusus apa contoh-contoh dari kufur yang akbar. Adapun yang ketiga, ya, di antara nawaqidul Islam yang inti adalah an-nifaqu al-i'tiqadi. An-nifaq al-i'tiqadi. Kemunafikan yang terkait dengan keyakinan. Dia nifaq. Munafik. Tapi munafiknya ini bukan sekedar munafik dalam amal, dalam perbuatan. Bukan hanya sekedar dia berbicara berbohong, berjanji ingkar, diberi amanah khianat. Bukan hanya itu. Tapi kaitan dengan keyakinan. Itu namanya nifaq an-nifaq al-i'tiqadi. Itu akan dibahas nanti, kata beliau, di pasal ketiga, di bab yang ketiga. Jadi akan ada pembahasan khusus terkait dengan nawaqidul iman atau nawaqidut tauhid atau asbabur riddah. sebab-sebab seseorang bisa terjatuh ke dalam kekafiran. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun poin yang akan beliau bahas secara lebih terperinci di dalam pembahasan kali ini adalah terkait dengan al-ibadah. Al-ibadah yang merupakan inti dari la ilaha illallah, ibadah. La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada zat yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Maka agar kita bisa merealisasikan la ilaha illallah, harus jelas apa itu definisi ibadah. Tentunya kalau kita bicara ibadah, terlintas di kepala kita amalan-amalan yang sifatnya ritual, zahir, salat misalnya, puasa, itu ibadah. Walaupun pada kenyataannya ibadah jauh lebih luas daripada sekedar melaksanakan ibadah-ibadah yang zahir. Akan luas sekali pembahasan ibadah. Kita akan lihat pertama dari sisi bahasa. Dikatakan di sini, al-ibadatu fil lughah. Qala Ibnu Saidah, aslul ibadati fil lughah at-tazlil. Asal kata dari ibadah di dalam bahasa Arab itu bermakna menghinakan diri, merendahkan diri. Ya. Itu secara bahasanya begitu. Bahwa al-ibadatu lughatan al-khudu wat-tadhallul wal-istikanah. Merendah dan tunduk, menghinakan diri, yaitu ibadah secara bahasa. Misalnya dalam bahasa Arab dikatakan tariqun mu'abbad. Tariqun mu'abbadun. Apa itu tariqun mu'abbad? Yaitu jalan yang menjadi rendah karena sering dilewati. Kalau jalanannya masih tanah ya, tanah merah, lalu sering dilewati, dia akan turun. Orang Arab mengatakan jalan yang turun, rendah, karena sering dilewati, tariqun mu'abbad. Ya, tariqun mu'abbad. Artinya ibadah secara lughatan at-tadhallul. Merendahkan diri kita, menjadikan diri kita hina, itu ibadah lughatan secara bahasa. Sebagaimana kata beliau, kita mengatakan al-abd, dia adalah abd, budak, hamba, karena dia hina di hadapan tuannya. Itu dari sisi tinjauan bahasa. Wal ibadatu wal khudu'u wat tadhallulu wal istikanatu qara'ibun fil ma'ani. Dalam bahasa Arab, kata ibadah, kata khudu', kata tazallul, kata istikanah, maknanya berdekatan, mirip. Yang menunjukkan kehinaan diri atau kerendahan atau ketundukan. Itu secara arti bahasa. Secara arti bahasa. Dikatakan oleh beliau, wa qala fi sihah, dalam kitab salah satu kamus Mukhtar As-Sihah, aslul ibadati al-khudu'u wadh-dhullu wal-ibadatu at-ta'ah. Asal kata dari ibadah adalah al-khudu', ketundukan dan kehinaan diri. Dan ibadah itu hakikatnya adalah taat. Ibadah itu taat. Itu definisi ibadah secara apa? Secara lughah. Ya, secara bahasa. Wal ibadatu fil istilah. Adapun definisi ibadah sebagai kata yang digunakan di dalam syariat, ya, definisi ibadah secara syar'i, Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah mendefinisikan ibadah, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal af'ali az-zahirah wal batinah. Itu ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah itu adalah ismun, dia adalah kata. Ibadah. Kalau dalam bahasa Indonesia ada I, B, A, D, A, H. ibadah. Dia adalah kata jami'. Ibadah ini memiliki cakupan makna, ya, li kulli ma yuhibbuhullah. Dia kata yang mencakup segala sesuatu yang dicintai oleh Allah. Ya. Jadi ibadah itu mencakup semua perkara yang dicintai oleh Allah dan diridai olehnya, baik berupa aqwal, perkataan, ataupun af'al, perbuatan, az-zahirah wal-batinah. Yang zahirah yang terlihat, atau au al-batinah yang tidak terlihat. Berarti luas sekali cakupannya. Al-ibadatu, ibadah itu, kata Syekhul Islam, ismun, kata jami'un yang mencakup, likulli, segala sesuatu, ma yuhibbuhullahu wa yardah. Segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridai itu ibadah. Minal aqwali, baik berupa ucapan-ucapan, wal af'ali, perbuatan-perbuatan, az-zahirah wal batinah, yang zahirah awil batinah, yang terlihat atau yang tidak terlihat. Itu definisi yang jami' mani', ya. Kata para ulama begitu, ya, jami' mani'. Jadi definisi itu harus jami'. Dia memiliki sifat mencakup semua komponen-komponen yang ingin didefinisikan. Mani' artinya dia mencegah. Definisi itu harus memiliki sifat mani'. Apa itu mani'? Mencegah sesuatu yang bukan bagian darinya masuk ke dalamnya. Itu namanya ta'rif, harus begitu definisi. Lalu beliau berkata, wa hadza yadullu ala syumul al-ibadah. Definisi yang barusan kita baca menunjukkan syumulul ibadah, cakupan yang begitu luas dari kata ibadah. Fahiyya tashmal, ibadah itu mencakup beberapa poin. Yang pertama, al-ibadat al-mahdoh. Itu sering kita dengar, ya, istilah itu, ya. Ini ibadah mahdoh, ini ibadah ghairu mahdoh, kan begitu. Coba kita lihat. Wahiyal a'malu wal aqwalu allati hiya ibadat min asli masyru'iyatiha. Ibadah mahdoh itu adalah perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan yang disebut ibadah secara asal pensyariatannya. Artinya memang syariat memerintahkan hal itu. Dan syariat mengatakan itu ibadah. Wallati dalla dalilu minan nususi au ghairiha ala tahrimi sarfiha li ghairillah. Yang mana dalil dari nas-nas Quran dan al-hadis telah menunjukkan haramnya memalingkan ibadah itu kepada selain Allah. Itu salah satu definisi ibadah mahdhah. Ibadah yang ditetapkan secara langsung oleh syariat. Biasanya rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, wajibnya, sunnahnya, adabnya, makruhatnya, itu sudah dijelaskan. Salat, ya, mahdhah. Ya, memang perintah untuk ibadah salat. Puasa misalnya dan lain sebagainya. Lalu dikatakan, wa yadkhulu fil ibadatil mahdhah ma yali. Dan masuk ke dalam kategori ibadah mahdhah berikut ini. Yang pertama, al ibadat al qalbiyah. Masuk ke dalam ibadah mahdhah ibadah yang sifatnya qalbiyah. Wa hiya tanqasimu ila qismaini. Ibadah batin atau hati itu ada dua. Satu yang sifatnya qaulul qalbi, dua yang sifatnya amalul qalbi. Jadi ibadah hati itu ibadah mahdhah, terbagi menjadi dua. Ada yang sifatnya qaulul qalbi, ucapan hati, ada yang sifatnya perbuatan hati. Coba kita lihat. Qaulul qalb, ucapan hati. Apa itu ucapan hati? Wa tusamma i'tiqadiyah, atau kadang disebut juga dengan istilah i'tiqadiyah, keyakinan. Masalah keyakinan. Jadi ucapan hati itu adalah keyakinan yang tersimpan di dalamnya. Apa apa aplikasi nyatanya apa? I'tiqadu annahu la rabba illallah. Misalnya, menghadirkan keyakinan di hati bahwa tidak ada Rob yang mengurus alam semesta, menciptakannya dan menguasainya kecuali Allah. Wa annahu la ahad yastahiqqu an yu'bad siwahu. Misalnya meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali dirinya. Itu keyakinan. Qaul qalbi, ucapan hati. Atau beriman kepada seluruh nama-namanya yang indah dan sifatnya yang sempurna. Beriman kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul dan hari kiamat. Beriman kepada qada dan qadar. Itu semua ucapan hati. Jadi hati mengucapkannya alias meyakininya. Itu amalan mahdhah yang pertama. Yang merupakan amalan hati. Yang merupakan ucapan hati. Adapun yang kedua adalah amalul qalbi. Dia ada di hati, tapi tidak kaitannya dengan ucapan hati. Kalau ucapan hati, keyakinan. Tapi yang kedua adalah amalul qalbi. Amalnya hati. Apa contohnya dikatakan al-ikhlas. Ikhlas itu amalan hati. Mahabbatullah itu amalan hati. Ar-raja li thawabihi, berharap pahala, amalan hati. Al-khawf min iqabihi, rasa takut kepada iqab, hukuman, itu amalan hati. As-sabr ala fi'li awamirihi wa ala jitinabi nawahihi, sabar melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Wa ghairiha mimma yaf'aluhul qalb, dan hal-hal yang lain yang memang dilakukan oleh hati. Jelas ya? Jadi ibadah mahdhah ada yang sifatnya qalbiyah. Yang kedua, al-ibadat al-qawliyah. Ibadah mahdhah yang sifatnya qawliyah. Ucapan, apa itu? Wa minha an-nutqu bi kalimatit tauhid. Di antara amalan lisan adalah an-nutqu bi kalimatit tauhid. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Begitupun qiraatul Quran, membaca Quran. Berzikir, bertasbih, bertahmid, wa da'watu ilallah, berdakwah mengajak manusia mengenal Allah, wa ta'limul ilmi syar'i, mengajarkan ilmu-ilmu syar'i, ya, wa ghairu dzalik, dan yang lain banyak, ya. Berarti kita sudah dapat dua secara umum. Ada amal qalbiyah, ada amal qauliyah. Qalbiyah terbagi menjadi dua, ada qaul qalb, ada amalul qalb, ya. Yang ketiga, al-amal, al-ibadat, al-badaniyah. Ibadah mahdhah itu ada yang bentuknya hati, dalam hati, ada dalam ucapan, ada juga dalam perbuatan. Contohnya kata beliau, sholat, sujud, puasa, haji, tawaf, jihad, menuntut ilmu, dan yang lainnya. Ini disebut amalan, ibadah mahdhah yang terkait dengan perbuatan. Yang keempat, saudara-saudaraku sekalian, al-ibadat al-maliyah. Al-ibadat al-maliyah, ibadah yang terkait dengan harta. Contohnya az-zakah, as-sadaqah. Zakat ya zakat ya, sadaqah sadaqah. Az-zabah, menyembelih. An-nadhru bi ikhraji syai'in minal mal, atau bernazar ingin mengeluarkan harta, itu ibadah mahdhah. Jadi ibadah mahdhah ada berapa? Ada empat. Ibadah hati, ibadah lisan, ibadah badan, perbuatan, dan ibadah mal. Ya, contoh-contohnya sudah kita berikan. Yang kedua adalah dari pembagian ibadah secara umum, ada mahdhah, ada ghairu mahdhah. Yang mahdhah terbagi menjadi empat. Ya, satu hati, dua ucapan, tiga perbuatan, empat harta. Yang hati terbagi lagi menjadi dua. Ada qaulul qalbi, ucapan hati berupa keyakinan. Ada amalul qalbi, khusyuk, ikhlas, dan lain sebagainya. Jenis yang kedua dari ibadah adalah al-ibadat ghairu mahdhah. Ibadah-ibadah yang sifatnya ghairu mahdhah. Apa itu? Coba kita lihat. Wahiyal a'malu wal aqwalu allati laysat ibadat min asli mashru'iyyatiha. Dia adalah ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang sebenarnya hukum asalnya bukan ibadah. Artinya tidak disyariatkan, diperintahkan sebagai bentuk ibadah. Walakinnaha tatahawwalu bin niyatis salihah ila ibadat. Akan tetapi hal-hal ini akan bisa diubah menjadi ibadah dengan niat yang baik. Jadi hukum asalnya dia bukan ibadah. Tapi dia bisa menjadi ibadah kalau diniatkan dengan niat karena siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَدْخُلُ فِي الْعِبَادَةِ غَيْرُ الْمَحْضَهْ مَا يَلِي. Masuk ke dalam definisi ibadah غَيْرُ مَحْضَهْ berikut ini. فِعْلُ الْوَاجِبَاتِ وَالْمَنْدُوبَاتِ اللَّتِي لَيْسَتْ فِي الْأَسْلِ مِنَ الْعِبَادَةِ. Yaitu mengerjakan kewajiban-kewajiban atau mengerjakan perkara yang mandub yang dianjurkan yang secara hukum asal bukan ibadah. Contohnya, an-nafaqatu ala nafsi au ala zaujah wal aulad. Mencari nafkah untuk menghidupi diri atau menghidupi istri dan anak, ini hukum asalnya bukan ibadah. Tapi bisa ibadah ketika kita berniat, ya, berniat. Ini yang disebut dengan ibadah ghairu mahdhah. Qada'ud dain, bayar hutang. Az-zawaj, menikah. Yang sifatnya wajib atau sunnah. Ada orang menikah, ya menikah. Tapi kalau dia berniat untuk menghindari perzinahan, wajib. Dapat pahala untuk menjaga kehormatannya. Artinya hukumnya berubah sesuai dengan niatnya. Wal qard, memberikan pinjaman. Hukum asalnya mubah-mubah saja, dianjurkan. Tapi ketika kita berniat untuk melapangkan kesulitan saudara kita, bernilai pahala. Al hadiah, hadiah, muamalah hadiah, ya. Wa birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kalau dilakukan karena Allah, berpahala. Ikramud daif, memuliakan tamu, dilakukan karena Allah, berpahala. Dan yang lain sebagainya. Fa'idha fa'alal muslimu hadihil wajibat awil mandubat mubtagian bidhalika wajhallah. Apabila seorang muslim melakukan hal-hal yang tadi kita sebutkan, baik dari yang wajib ataupun yang dianjurkan, yang mana dia melakukannya mubtagian bidhalika wajhallah, dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan wajah Allah. Misalnya, dia yunfik ala nafsihi biniyati taqawi ala ta'atillah. Saya berinfak untuk diri saya, makan, minum, saya cari penghasilan supaya saya kuat beribadah kepada Allah. Jelas ya, itu ibadah. Atau dia memberikan nafkah untuk anak istrinya sebagai bentuk melaksanakan perintah Allah. Itu bernilai ibadah. Tapi kalau hanya rutinitas yang tidak dihadirkan niat, dia hukum asalnya bukan ibadah. Au biniyati tarbiyatil aulad liya'budullaha. Atau kita memberikan nafkah, harta, agar bisa menyekolahkan anak. Agar anak itu kenal sama Allah, agar bisa ibadah. Itu bernilai ibadah. وكأن يحمل رجلا كبير السن على راحلته ليواصله الى اهله ليريحه من تعب المشي مبتغيا بذلك وجه الله. Atau seorang mengajak kakek-kakek naik ke atas kendaraan, ayo kek ikut sama saya saja naik motor, dan dia melakukan itu untuk membantu si kakek agar dia tidak lelah. Dia melakukannya karena Allah, agar si kakek bisa sampai cepat ke rumah. Itu pun ibadah ghairu mahdhah. Dan poin-poin yang lain, ya, ibadah ghairu mahdhah tidak hanya melakukan perintah. Ya, meninggalkan yang haram itu pun bisa masuk kategori ibadah ghairu mahdhah. Meninggalkan yang haram karena Allah. Atau melakukan perkara yang mubah karena Allah, tidur karena Allah, supaya bisa bangun lebih cepat. Makan agar bisa kuat beribadah, ya. Atau melakukan jual beli karena Allah, agar kita bisa bayar zakat dan lain sebagainya. Itu semua poin-poin

di Mesir, di Mesir kami ini lagi ada renovasi. Nah, kemungkinan ada mau mengangkat keramik, jadi SDKM-nya ini karena nggak ada tempat jalanan di sini, jadi rencananya Jumat ini mau cari tempat yang lain gitu, Bapak. Hari Jumat, nah, maksudnya yang itu katanya kalau umpama Jumat ini bukan di masjid, katakanlah tidak ikut di orang lain, umpama berbunga apa gimana apa ini di boleh kan jadi kesempatan apa yang mau itu diliburkan aja masjidnya, Pak Ustadz. Jadi pertanyaannya sholat Jumat bukan di masjid gitu, Pak Ustadz, di lapangan apa di gedung kayak gitu. Nah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab ya. Kita lihat ada syarat wajibnya salat Jumat. Dia muslim, dia balig, dia berakal, dia mukim ya. Muslim, balig, berakal ya. Muslim, balig, berakal, laki-laki. Ya, dia laki-laki dan dia mukim. Itu sudah pernah kita bahas dalam pembahasan kajian kitab Matan Abi Syuja. Artinya selama syarat-syarat ini terpenuhi, mereka adalah muslimin. Mereka orang-orang yang balig, berakal, mereka laki-laki dan mereka orang-orang yang mukim. Artinya bukan orang-orang yang musafir, orang-orang yang mukim tinggal di negeri itu. Hanya saja karena masjid mereka sedang direnovasi, maka mereka berpindah sholat Jumat ke gedung atau ke halaman atau ke lapangan. Ya, Allah alam bisawab, menurut saya tidak ada masalah hukum di situ. Ya, tidak ada masalah. Ya, diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Sebagaimana sholat Idul Fitri misalnya ya, itu ulama khilaf. Kalau di mazhab Syafi'i yang utama di masjid. Tapi tidak masalah, sunnahnya dikerjakan di lapangan misalnya. Ya, untuk menunjukkan syiar-syiar agama Allah. Artinya tidak masalah. Dalam hadis dikatakan ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Bumi ini telah dijadikan masjid dan suci untukku. Bumi ini telah dijadikan masjid dan suci untukku. Maka dimanapun aku mendapatkan waktu sholat, aku bisa langsung mengerjakannya, kata Nabi. Atau dimanapun umatku mendapatkan waktu sholat, dia bisa langsung mengerjakannya. Jadi tidak masalah kalau memang masjid sedang direnovasi, keramiknya akan dilepas, akan diganti, sehingga sementara waktu masjid tidak dipakai, dipindahkan ke tempat yang lain untuk melaksanakan sholat Jumat, dan memang tidak ada masjid yang dekat, artinya masjidnya jauh misalnya, dan itu satu komunitas yang besar, ya sudah, laksanakan saja di tempat yang mungkin kita mengerjakan Jumatan. Allah alam bissawab. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gini Pak Ustaz. Baik Ibu. Ini ke dalam kan ada, kalau hari Jumat itu kan kalau di jualan suruh pada tutup. Tapi bagi laki-laki Pak, ibu-ibu juga kena juga kalau jualan terus, bagaimana hukumnya kalau ibu-ibu jualan terus pas hari Jumat ada itu Pak Ustaz. Itu aja Ibu. Satu lagi ya Pak Ustadz ya. Baik. Bagaimana hukumnya, apa hukumnya di sini kan pada kalau orang meninggal pada itu hari apa, gitu mengganti hari itu. Bagaimana hukumnya kalau makan dikirimin makanan, kita makan itu kiriman itu bagaimana? Artinya acara-acara ritual, misalnya 40 hari, 7 hari. Iya, acara pokoknya di sini. Banyak ritual di antara kesusulan kematian gitu Pak Ustaz. Baik, itu saja Ibu. Ya, itu saja ya. Makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di surat Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dipanggil untuk mengerjakan salat Jumat, ya, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kalian menuju salat Jumat, wa dzarul bai', dan tinggalkan perniagaan. Wattaqullaha, ya, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Lalu bagaimana kami kaum wanita? Apakah ayat itu berlaku untuk kami kaum wanita, ya, ketika Jumatan kami tidak boleh melakukan transaksi jual beli? Misalnya ibu lagi masak atau suami pergi Jumatan, boleh enggak ibu menjaga toko menggantikan suami, karena suami tentunya harus pergi Jumatan, atau tokonya harus ditutup secara total? Wallahualam bissawab, ya, tentunya harus kita perjelas siapa yang wajib sholat Jumat itu. Siapa yang wajib sholat Jumat? Tadi kita sampaikan, dia muslim, dia baligh, dia berakal, dia laki-laki. Ya, dia laki-laki, artinya laki-laki yang dewasa. Dan dia mukim. Lalu bagaimana dengan perempuan, anak-anak, orang musafir? Tidak wajib Jumatan. Tetapi yang wajib atas mereka sholat zuhur. Al-jumu'atu haqqun likulli muslim, kata Nabi. Jumat wajib atas setiap muslim, kecuali anak-anak, wanita, dan musafir. Ya, artinya mereka tidak wajib. Maka ketika turun ayat yang memerintahkan kalau sudah azan, fas'au ila zikrillah, tentunya khitabnya adalah orang-orang yang diwajibkan sholat Jumat. Dalam hal ini adalah laki-laki yang dewasa, yang mukim, yang sehat, yang mampu mengerjakannya. Jelas, ibu? Artinya kalau ibu tidak terkena khitab, tidak terkena perintah. Ya, tidak terkena perintah. Tapi kata para ulama, kalaupun ibu ingin Jumatan, silakan, enggak ada masalah. Maka tidak perlu nanti zuhur. Tapi kalaupun ibu tidak Jumatan, ya memang hukum asalnya tidak wajib. Yang wajib adalah salat zuhur. Itu yang pertama. Maka otomatis ya tidak masalah. Toko tetap buka, tapi yang jaga perempuan. Kan begitu. Lalu, pertanyaan yang kedua, apabila kita tidak melakukan ritual-ritual 7 hari, 10 hari, 40 hari, tapi makanannya sampai ke rumah kita, beseknya, berkatnya nyampe ke rumah kita, dikirim karena tetangga, boleh tidak dimakan? Wallahualam bissawab, dijelaskan oleh para ulama, tidak masalah dimakan. Karena ketika ada saudara kita, tetangga, teman melakukan perbuatan bid'ah, itu tidak menjadikan makanan mereka haram. Dimakan saja. Ya, tidak masalah. Kecuali kalau ada nyembelih sesuatu untuk selain Allah, maka itu daging yang haram, ya. Tapi kalau membuat ritual kebid'ahan, lalu dihidangkan makanan, makanan itu dibagikan kepada tetangga-tetangga, Allah alam bisab, halal, hukum asalnya halal. Allah alam bisab. Pertanyaan pertama dari pesan singkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila orang tua kita semasa hidupnya memberi sebidang tanah kepada seorang anaknya tanpa sepengetahuan anak-anak yang lain, apakah memberi ini diperbolehkan? Kalaupun dibatalkan, apa diperbolehkan? Wallahualam bissawab, hal itu pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW, dan Nabi tidak mau menjadi saksi atas pemberian itu. Nabi berkata, aku tidak mau menjadi saksi atas kezaliman. Ya, berikan semua anakmu. Kalau satu anakmu diberikan, berikan semua anak yang lain. Ya, artinya hendaknya sang ayah membatalkannya. Ya, sebagai bentuk keadilan atas anak-anaknya. Ya, dan kalau si anak tahu itu perbuatan yang tidak boleh, ya bagusnya menurut saya, ya dia batalkan. Dia batalkan hal itu dan dia ikhlaskan, ya dibagi sesuai ketentuan syariat. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Di daerah saya sering hari Senin dan Kamis ada walimah. Sedang kita berusaha puasa sunnah pada hari itu, bagaimana Ustaz, apakah hadir? Hadir. Kata Nabi tetap hadir walaupun kita tidak makan, tapi tetap hadir sekedar mengucapkan tabrikat, mengucapkan kalimat barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin. Hadir, ya, tetapi sekedar mendatangi walimah tersebut untuk mengucapkan selamat, lalu kita pulang. Allah alam bissawab. Ada Ibu Ita di Medan. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Ibu. Ya, begini, Ustaz. Kalau seorang janda hendak menikah, bagaimana mengenai perwaliannya, Ustaz? Apakah sebagai wali atau tidak, Ustaz? Baik, itu saja, Ibu. Itu saja, Ustaz. Makasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijelaskan oleh para ulama, baik dia adalah bikr, perawan, atau dia seorang thayyib janda, harus ada wali. Ya, ketika menikah ya harus ada wali. Ya, berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwali wa syahidai adl. Tidak sah pernikahan itu kata Nabi kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Jadi harus. Walaupun as-sayyib ahakku binafsiha kata Nabi. Kalau tentang lamaran ya wanita janda bisa menentukan sendiri dia menerima atau tidak. Ya, tapi kalau perawan kan seorang ayah harus menanyakan dulu. Ya. Harus menanyakan mau enggak. Tapi kalau perempuan janda bisa langsung menerima. Dia katakan menerima. Saya mau. Tetapi dalam proses menikahkan tetap harus ada wali. Harus ada wali. Berdasarkan tadi hadis, la nikaha tidak sah pernikahan illa kecuali biwaliyin, dengan adanya wali dan dua saksi yang adil. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketiga dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada yang bicara tidak enak di hati, apabila ada yang bicara tidak enak di hati lalu dibicarakan kepada suami, apakah termasuk ghibah? Allah alam bissawab ya. Kalau sifatnya adalah menceritakan aib orang lain, ghibah. Misalnya seorang istri berkata kepada suaminya, saya kesel tuh sama ibu yang di samping saya. Misalnya ya, dia itu punya sifat jelek begini, begini, begini, ya ghibah. Ghibah. Tapi kalau sifatnya hanya bertanya, mas, saya tadi dibilang gini sama si fulana, menurut kamu saya gimana ya? Nah, itu biasa ngobrol, saling menasehati. Ya. Tapi kalau itu menceritakan keburukan orang lain, bukan untuk mencari solusi, bukan untuk mencari jalan keluar, bukan untuk meminta nasihat, maka itu ghibah yang diharamkan, yang dilarang. Allah alam bissawab. Ada ummu di mana ini beliau? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Baik. Ummu Hafiz di mana? Di Riau. Silakan Ibu. Iya, Ustaz. Ini Ustaz, di saat kita mengikuti kajian Ustaz. Apakah boleh kita tetap berzikir Ustaz? Ketika kita mengikuti kajian. Iya, mengikuti kajian misalnya di masjid Ustaz. Bolehkah kita berzikir dari dalam hati Ustaz? Berzikir di dalam hati. Iya. Apakah mungkin konsentrasi? Baik, kadang-kadang iya, baik, itu saja Ibu ya. Iya, Ustaz. Baik, Allah alam bisawab. Menuntut ilmu itu zikir, bahkan seutama-utama zikir menuntut ilmu. Bahkan Imam Syafi'i berkata bahwa menuntut ilmu lebih utama daripada sholat sunnah. Oleh karenanya ketika kita menuntut ilmu, apalagi yang dibacakan ayat-ayat Allah, ya yang dibacakan hadis-hadis Nabi, konsentrasi. Ya, Ibnu Mas'ud berkata, kalau kalian mendengar ya ayuhan nas, ya ayuhalladzina amanu far'a sam'ak, maka pusatkan pendengaran kalian. Karena setelah ya ayuhan nas atau ya ayuhalladzina amanu, biasanya ada perintah yang akan Allah suruh kalian, ada larangan yang akan Allah larang kalian. Artinya dalam menuntut ilmu saya rasa konsentrasi. Ya, konsentrasi, fokus. Ya, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Kalau dibacakan Qur'an, dengarkan dan simak, apalagi isinya tafsir, didengarkan baik-baik. Karena itu pun bagian dari zikir. Ya, hadisnya pernah kita baca ya, tidaklah satu kaum berkumpul di majelis ilmu, mereka membaca ayat Allah, mereka mempelajarinya, kecuali akan turun ketenangan, diliputi malaikat, diberikan rahmat, dan namanya disebut oleh Allah di hadapan para malaikat. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis Abu Hurairah. Allah alam bissawab. Jadi ya konsentrasi kalau memang sedang menuntut ilmu. Ada Ummu Nurul di Jambi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Iya. Pak Ustaz, tempatkan pencuriannya itu kebun karet. Gimana kalau ada orang yang meminjam kepada kita, dia tuh bilang ini apa itu bandingkan kebun karet itu dengan satu bulan gitu kan? Nah, ibaratlah itu kebangsaan itu selama satu bulan. Selama satu bulan itu kan sangat bisa cerita Pak Ustadz, apakah itu merupakan riba? Artinya ada orang meminjam uang ke kita 1 juta, akan dibayar ya setelah 1 bulan. Iya, terus suruh mendarat itu kebun karetnya sama kita. Ah, selama uang belum dikembalikan, kebun karet getahnya kita ambil. Iya. Baik. Terima kasih Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaidahnya kullu qardin jara fihi naf'un fahuwa riba. Setiap transaksi pinjam meminjam yang mengalir di dalamnya kemanfaatan, kemanfaatan tambahan manfaat, faidah, itu riba. Saya pinjamkan Anda 5 juta. Tapi tanah Anda itu saya garap. Sebelum itu dibayar. Itu riba, ya. Karena dia nanti akan mendapatkan 5 juta plus manfaat, plus keuntungan dari mengalirkan getah karet. Jadi dia mendapatkan keuntungan dan itu riba. Lain cerita kalau begini, saya pinjam 10 juta, jaminannya adalah kebun karet. Artinya jaminan itu kalau nanti saya tidak bisa bayar 10 juta, kebun karet itu dijual. Kebun karet itu dijual. Dan hasil dari penjualan kebun karet diambil 10 juta oleh sang pemberi pinjaman. Kalau ternyata kebun karetnya laku 20 juta, yang 10 juta kembalikan ke pemilik kebun karet. Begitu dalam Islam. Jadi gadai itu dalam Islam adalah wasiqah. Adalah penguat, ya, untuk menjamin keamanan bagi orang yang memberikan pinjaman. Bukan untuk dimanfaatkan, digunakan, panen, diambil getahnya. Dan kalau getah karet diambil, ditimbang, ada uangnya dijual. Maka itu riba. Pinjam meminjam yang menimbulkan keuntungan tambahan, itu riba. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keempat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kita terhadap kesyirikan yang nampak jelas di depan kita? Contoh kemarin diadakan deklarasi persatuan para dukun di Banyuwangi. Perkumpulan tersebut didukung oleh instansi akan mengadakan kesyirikan berupa festival santet. Ya, mengingkari. Dan mengingkari itu ada marotib, ada tingkatan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi. Wa in lam yastati fa bi lisanihi wa in lam yastati fa bi qalbihi. Begitu kata Nabi. Siapa di antara kalian melihat kemungkaran dan syirik adalah akbar munkarat. Kemungkaran yang paling mungkar itu syirik. Maka lakukan 3 tahapan. Berkaca diri kita. Oh, saya ini wali kota. Oh, saya ini bupati. Saya hentikan itu dengan kekuatan. Saya hentikan itu dengan kekuatan. Oh, saya ini tokoh masyarakat. Oh, saya ini ketua MUI. Oh, saya ini tokoh agama. Saya bersurat ke wali kota. Jangan dilakukan. Itu kesyirikan. Mayoritas di negeri kita ini, di Banyuwangi misalnya, 90% muslim. Ya, jangan kita hinakan masyarakat. Jangan kita hancurkan akidah mereka. Itu namanya mengubah dengan lisan. Mengubah dengan lisan. Tetapi kalau kekuatan kita tidak punya, lisan pun kita tidak sanggup, maka fabiqalbihi, maka mengingkari dengan hati, benci, kesal, tidak menonton acara tersebut, dan itu adalah kadar iman yang paling rendah. Inilah pentingnya kita memilih pemimpin yang mengerti agama. Dan inilah pentingnya kita menempati tempat-tempat strategis, jadi ketua MUI, wakil ketua MUI, ya. Agar apa? Agar kita bisa memasukkan aspirasi, ya, kepentingan umat Islam. Ya, artinya kalau ada pemimpin yang baik yang kita paham dia ngerti agama, ya itu kita pilih agar nanti dia bisa mewakili kita. Cukup dengan tanda tangan bubar perzinahan, cukup dengan tanda tangan bubar kesyirikan. Ah, itu hebatnya dakwah lewat apa, kekuasaan. Baik, ada penelpon sepertinya, kita coba angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Begini Ustaz, di kampung saya, saya lihat kalau ada orang meninggal, biasanya diambil malam ketiganya itu tahlilan, ataukah malam ketujuh. Sekarang saya mau bertanya, Ustaz, adakah dalilnya itu kalau malam ketiga diambil tahlilan atau diperingati malam ketujuh sampai malam ke-40, ada juga orang yang sampai malam ke-100. Jadi saya mau bertanya, Ustaz, adakah dalilnya, karena selama ini saya sering mengikuti untuk tahlilan kalau ada undangan untuk menjadi taklim, tapi saya belum pernah mendengar dalilnya. Nah, saya itu Ustaz, saya takut jangan sampai saya ikut-ikutan atau taklim buta. Saya mohon jawabannya, Ustaz. Terima kasih banyak atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pertanyaan, adakah tahlilan di hari ke-7, hari ke-10, hari ke-40, sampai hari yang ke-100, hari yang ke-1 tahun, setiap tahun, adakah dalilnya? Dalil itu kan Quran hadis ya. Yang kami pahami, dalil itu Quran hadis, ijma, kias. Ya. Kalau kita periksa Quran, gak akan ketemu. Kita periksa Quran, gak akan ketemu, Ibu. Itu sudah bisa dipastikan, tidak ada dalil acara ritual 7 hari, 8 hari, 40 hari, 100 hari di Quran, gak akan ketemu. Gak akan ketemu. Silahkan dibuka dari Al-Fatihah sampai Anas, gak akan ketemu. Ya sudah, kalau gak ketemu di Quran, Pak Ustadz barangkali ada di hadis. Ya sudah, kita cari di hadis. Hadis itu kan nanti macam-macam. Ada yang berupa ucapan, ada yang berupa perbuatan, ada yang berupa takrir. Ucapan ya perkataan, Nabi berkata berkumpullah kalian di hari ke-7. Atau Nabi berkata berkumpullah kalian di hari ke-40. Yang saya tahu tidak ada perintah Nabi dalam bentuk ucapan. Oh, tidak ada. Barangkali dalam bentuk perbuatan, Pak Ustadz. Ada dalam bentuk perbuatan. Arti dalam bentuk perbuatan Nabi pernah melakukannya. Karena ketika beliau ketika Nabi kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup, itu anak-anaknya meninggal satu demi satu. Dari mulai Qasim meninggal anak pertama, ada Zainab, ada Ummu Kulsum, ada Ruqayyah, ada Ibrahim, ada Abdullah. Itu meninggal. 7 orang anak Nabi, 6 meninggal semasa Nabi masih hidup. Hanya satu yang meninggal pasca meninggalnya Nabi, yaitu Fatimah radhiyallahu taala anha, putri Nabi Az-Zahra. Artinya dari 7 anak Nabi, 6 orang meninggal semasa Nabi masih hidup. Termasuk istrinya meninggal duluan, Khadijah. Pamannya meninggal duluan, Hamzah. Sahabatnya yang sangat beliau cintai meninggal duluan. Ya, siapa? Zaid ibn al-Harisah atau Mus'ab ibn Umair. Dan banyak sahabat yang lain, Sa'ad bin Mu'az, meninggal saat Nabi masih hidup. Pertanyaannya, ada tidak satu riwayat bahwa Nabi melakukan ritual yang kita sebut dengan tahlilan? Hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100. Kalau tidak ada, lalu siapa yang kita contoh? Oh, Ustaz, barangkali ada takrir, kesetujuan Nabi. Artinya Nabi lagi lihat sahabat tahlilan, lalu Nabi diam, menunjukkan setuju. Tidak ada juga riwayatnya. Oh, oke, tidak ada di Nabi, tidak ada. Quran tidak ada, di Nabi tidak ada. Barangkali Abu Bakar. Ketika Nabi meninggal, apakah beliau pernah melakukan selamatan Nabi hari ke-10-nya, hari ke-40-nya? Enggak. Ah, barangkali Umar. Ketika hari ke-7 kematian Abu Bakar, apakah Umar melakukan hal itu? Enggak ada juga. Barangkali Utsman, enggak juga. Barangkali Ali, enggak juga. Ya sudah, barangkali para imam-imam, para tabi'in, yes, Abdullah ibn Mubarak, Sa'id ibn al-Musayyab, enggak ada juga. Ya sudah, imam-imam mazhab barangkali. Imam mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, berkumpul lebih dari 3 hari, makruh. Niyahah, itu meratap. Jadi siapa yang kita ikuti? Konon dulunya sebenarnya itu memang bukan dari Islam. itu ada dalam ajaran yang telah ada di negeri kita, ajaran Hindu Buddha. Tetapi diadopsi ajarannya, bacaannya diganti jadi zikir-zikir. Ya, jadi 7 hari, 10 hari, 100 hari itu tidak ada dalam syariat. Itu adanya dalam mungkin kitab Weda atau kitab apa, agama yang lain. Tapi kan Ustaz isinya sudah diganti. Artinya casingnya tetap, isinya lain. Oh, itu enggak bisa dalam agama kita begitu. Wala talbisul haqqo bil batil wa antu wa taktumul haqq. Jangan campur yang hak dengan yang batil. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan satu amal ibadah yang tidak kami perintahkan tertolak. Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengadak-ngadakan perkara-perkara baru dalam agama, ibadah baru dalam agama yang tidak kami perintahkan tertolak. Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Jelas, Ibu? Allah alam bisab. Ini yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.